Kresna nagihke nalika janji karo Petruk kantong bolong, tekan sepene kok urung teko iki kaya atiku saya deg-degan. Nek nganti Wrontowati nampa karo Petruk, wah. Mbokne tuwa lak baleke nang omahe. Wis men ra apa-apa. Surapati yo jos. Ngrabi Wrontowati. Tapi ya bojoku iki saya suwe wetenge saya gedhe jan. Wis ngungkuli aku meneh. Nggih. Sak saged-saged kula badhe ngaturaken pasugatan dalu menika para pepunden pinisepuh saking banyakan setunggal kali tiga. Anggenipun tetunggalan manunggal dalu menika ngawontenaken inggih menika mengeti dinten kamardikan ing kaping 70 kalih. Kula ngaturaken panuwun saking bapak-bapak kagem bapak-bapak panitia. Ngaturaken panuwun dhateng menyipun Mas Yudo minangka dados DPRD Kabupaten Bantul ingkang sampun paring mergi tuwin nimbali Petruk supados nglipur penggalipun para lenggah para sutresna budaya wonten ing banyakan setunggal kali tiga. Ewadene anggen kula ngaturaken pasugatan hiburan dalu menika tasih kathah kirangipun tasih kathah cewetipun tasih kirang meranani penggalipun para lenggah kula nyuwun pamapunten ingkang sak kerangkung kathah. Jare kula menika namung jejering menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mila mangsa kula benjang nimbali malih badhe kula damel ingkang langkung sae tinimbang dalu menika menawi tasih dipun penggalih kirang samudayanipun. Nah, jan. Nawala wis ora ana ning SMS ki tanpa kendhat ket mau sore wah jan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tasih saking nunukan wola menika malah salam kagem Mas Tusio, Lek Bolot, Bimo, Wahyu, Endah, Mbak Prastiwi, matur nuwun. Wo iki bojone Mbak Uut. Uut ki adine Swargi Mas Koco sing lenggah ning nunukan Kalimantan kono. Mula kok tepung ro Santoso barang. Tepung ro Tusio, tepung ro Bolot. Apa Santoso ki ning lidik tekan Kalimantan ngono, Pak? Aku oleh kekadoan temen antar kota, antar provinsi. Kaya bis. Wah, dan. Matur nuwun. Nyuwun langgam napa niki wau tembang kangen matur sembah nuwun. Mas sapa iki? Garwane Mbak Uut. Ya pernah ya. Apa ya? Adikku nek ora keleru. Nggih, menika ugi saking Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Omku Ompit karo Bulik Nani isih kepareng nyetriming matur sembah nuwun. Jepang tasih setia sugeng injing. Wah jan. Arigato. Gusaima. Iya. Daimatu. Merek sandal. Matur sembah nuwun. Wah pirang-pirang menika nggih. Sembah nuwun saking Purworejo kita sih streaming. Wah jan lelok iki PWKS bengi iki jan luar biasa. Nengke tenan. Saya suwe saya ngrembaka, sesuk ketuane PBKI iso manggon ning Afrika Selatan. Men dipangan macan. Men modar. Ayo mbiyen ya sing ada-ada iki piyayi siji kuwi Pak. Slamet kok do ngedeke PBKS lho. Kula menika rumiyin sampun mboten nganu lho, optimis apakah akan berkembang penggemar-penggemar wayang menika mongko dumadi saking nem-neman sedaya. Wah, bareng sak menika sampun lembrah wonten pundi papan sampun wonten sembah nuwun, matur nuwun. Sami matur nuwun dhateng Petruk sampun memperkenalkan wayang kepada kami, sok-sok do ngirimi layang kaya ngene. Wah, matur nuwun sembah nuwun. Gunung Kidul ya ana, Sleman ya ana. Saking iki ana sing tak wacake meneh engko ndak gelo penggalihe. Saka Gunung Merapi mau ndi mau? Sing jaga apa jeneng iki? Kae nek nggon pemantauan ki apa? Nggih, saking mriko. Wes pokoke kono ngono wis. matur sembah nuwun tasih streaming wah dan Jepara ugi tasih wah matur sembah nuwun waduh dan konco-konco dan melu wow menika saking Jepara waduh dikirimi foto Inggris yo kirim foto Jepang yo kirim foto wah kono ki awan dadi wayangan awan nang kono ki mula kok nang mulane kok do betah melek ayo awan kok yo kok anggaran utasih streaming tasih streaming ngono sing ngirimi wah iki Mas Rumpoko saka Sudan Afrika ugi tasih streaming malah nganggo macak cara anu jeneng iki polisi perdamaian PBB wah nenggon padang pasir nganggo nganu headset waduh ndelok wayang mungsuhe teko ae ciloko tebak malah mencolot karo dik jaman perjuang dung ayo bae mah ngrekos nggih matur sembah nuwun atensi atensi enjing sampun apresiasi datang Petruk sak rombongan kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan mugi-mugi menika saged ngrembaka ngantos jaman menapa kemawon matur sembah nuwun tanpa pepindhan eh ning ning ning nong nong nong nong nong eh nembang sing kepenak langsung jumengklung sruwi balimbalan langsung jumengklung tembang lesung jumenglung e kepenak apa to sebab Petruk menika remen kalian tembang-tembang kuno kalian tembung-tembung ngaten menika kadang kula kula sok ngopeni nyuwun pangapunten bab lesung terus garu luku menika tetep kula openi mergi menawi mboten dipun openi kula lan panjenengan menika lare-lare kula lan panjenengan ing keng umur SMP utawi SMA menika nek dituki coba le coba tuduhana tudingana sing jeneng garu ki sing ngendi mbok modar nek nganti ngerti ha kanthi ngaten menika monggo dipun wangsulaken kanthi supados ngertos dateng Jawi ingkang saestu garu luku lan sak piturutipun menika kedah ngertos merga cah saiki menika menawi dipun tuki garu iki apa le jenenge mesti ora ngerti kayu pak kayu nggo apa le diobong ngodok wedang pak namun ngaten menika sagedipun ning boten ngertos menika garu menika luku menika boten ngertos mila monggo sami dipun upakara tembung-tembung menika sampun ngantos ical mangkinipun mindhak kuluran panjenengan anggenipun nuturi dhateng putra wayah binjang kesulitan menika saestu jumbo kalian dinten ngamardikan menika dinten ngamardikan menika menawi para nem-neman menika mboten dipun tuduhaken lan mboten dipun cariyosaken bab para pejuang rumiyin anggenipun ngrebut bangsa menika saking ngastanipun para penjajah menika ya ora do gelem ngerti maka mongko maca buku sejarah ya wis do wegah ning anggere maca buku tentang Demit wah senenge ra jamak-jamak terus mbayangke pocongan kaya ngapa gendruwo iki kaya ngapa ning nek kon maca sejarah angel. Lah menika monggo alon-alon dipun tuturi, alon-alon dipun emotaken bilih negari menika mboten kok lajeng wujud negara menika mboten nanging kanthi totok nyawa, totok raga, totok jiwa lan sak piturutipun dipun totohaken pisah karo kulawarga mbelani negara perang karo penjajah jaman semono. Mila kula lan panjenengan menika kantun nglenggahi tok, kantun nglungguhi, kantun manggon. Ayo sing apik diupakara sing becik supaya tetep rukun tentrem samudayanipun. Neno neno neno neno. Wah jan mau esok Bali nyambut gawe mongko tungsenge wis diinget ro bojoku. Ayo tungseng sapi bari dulato mangan saking dene aku lera duga-duga semlempit neng gusi saiki abuh. Ayo wis wah rasane jan tenut slapopo tak adepane tapi emang nyatane yo wah wis matur nuwun tanpa pepindhan. Yo, kula nyuwun pambiyantenipun Ibu Waranggono salah setunggal. Panjenenganipun Ibu Prastiwi saking Dandang Mangure. Saking Nata Yudan utawi Ngampilan, jan menika Mbak Yu kula. Ora tau absen Mbak Yu Prastiwi iki ora tau absen. Mula sesuk nek nampa THR Prastiwi pentas sekian kali non absen. Wah, nampane akeh dhewe. Sesuk nek pas nampa THN sprene rung tak celengi. Ya wis ben rapuk. Lali aku sak. Wis rong sasi. Lah sak arepku arep mulai esuk kapan sak arep. Engko dhuwit-dhuwitku dhewe kok do. Ado sik gawe peraturanku 2 Agustus iki sapa? Arep aku arep nyelengi mulai September ya sak karepku, mulai Oktober ya sak karepku. Lah wingi tak pikirku lho kok do okeh-okeh iki aku. Dadi kok nek ora tak rem minimal tadi maksimal tadi dikira 200 bae wis. Ya. Neno neno. Piye? Dobi. Do gelor apa-apa kok mulai do kesel apa-apa ora. Iya Mbak Prastiwi ya. Menika Mbak Yukulo Bu Prastiwi Herminokoto. Iya ini menika lengi dan ikulo rabain-bain wiwit Petruk Ajar Mayang, Petruk Mayang Dupai saya ketewu satu sewu senengi rajamak-jamak. Bu Pras menika sampun ngetut ke kulo mula nganti tekan suprene jan tak mimi tenan. Anggris mlaku wis rada krekosoe tak rangkul. Ayo Bu, ayo yu rasah anu semangat semangat. Itu kok wis 42 apa piye aku ngono. Ayo yu. Kaya ana sing mujike kowe lempoh kalau yu sing enong. Are tukoke kursi roda. Kowe sik roda. Mudara. Mudar ora kowe. Kowe kok wani karo Mbak Yu kowe. Sepatani rekoso kowe dah dileleng kae padha yo. Yo. Yesus.